waktu bersama di sini. Lagu ini jadi saksi, di sini kita mulai dan berakhir di sini. Lagu ini saksinya. Lagu ini selalu saja mengingatkan tentang apa yang pernah terjadi pada kita berdua. Lagu ini jadi sedih.